Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih di penjelasan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 59. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr, orang-orang yang memegang urusan di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian adalah yang terbaik dan akan baik hasilnya. Telah dijelaskan oleh beliau Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala kewajiban untuk taat kepada Allah, juga kewajiban taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, di mana taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam baik mufradatan mustaqillatan maupun makrunatan, yang berdiri sendiri terpisah karena apa yang diperintahkan oleh Rasul, yang ditentukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam secara perkaranya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang demikian sangat banyak. Ataupun yang makrunatan, yang bergandengan seiring dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga termasuk kewajiban adalah taat kepada waliul amr. Namun ketaatan waliul amr dibatasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak makrunat, tidak mustaqillatan mufradatan, tidak terpisah, tidak tersendiri. Harus digandengkan dengan qaid batasan syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan telah dicontohkan kepada kita ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, sebagaimana riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau tentang kejadian pasukan khusus yang diutus oleh Rasul alaihi salatu wassalam di mana pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai panglima pasukan, komandan pasukan, memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan kemudian membakar kayu tersebut. Selesai kayu itu dibakar, maka pemimpinnya menyatakan, "Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk taat kepada pemimpin?" Ijab oleh mereka, "Iya." Maka masuklah kalian ke dalam api tersebut. Maka pasukan tersebut, ikhwan fil azan ya Allah wa iyakum, berada dalam keraguan antara mentaati pemimpin ataukah tidak. Karena perintahnya adalah masuk ke dalam kobaran api. Maka salah satunya menyatakan, "Al-mahraju min hadzan nar aw min hadzihi nar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jalan keluarnya dari api ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian menemui beliau memerintahkan masuk api, maka masuklah ke dalam api. Kalau tidak, maka juga tidak masuk ke dalam api. Maka ditanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka apa jawabannya Rasulullah alaihi salatu wasallam? "Laudakhaluha lam yakhruju minha abada." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya mereka masuk ke dalam api tersebut, niscaya mereka tidak akan keluar selama-lamanya dari api tersebut. Artinya diazab. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan, dan ini prinsip, "Innamat ta'ah fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Perkara yang baik. Nah, di riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menegaskan, "La ta'ata fi ma'syiatil khaliq. Innama ta'a fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya ada pada yang perkara yang ma'ruf. Sehingga ikhwani fillah azan ya Allah wa iyakum, disinilah rahasianya kenapa kata ati'u disebutkan ketika ati'u Allah disebutkan, ati'u Rasul juga disebutkan, tapi ketika ulil amr tidak disebutkan. Wa ulil amr. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulil amr tidaklah mustaqillah mufrodah. Tidaklah terpisah, tersendiri. Namun dia makrunah, senantiasa harus digandengkan. Tidak berdiri sendiri. Berbeda dengan ketaatan kepada Rasul. Ketika perkara itu sekalipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, kalau nyata, jelas, sahih, kuat bahwasanya itu adalah perintahnya Rasul, maka ketaatan tersendiri. Tidak mesti kemudian dikembalikan, tengok dulu ke dalam Al-Quran, ada enggak ini perintahnya Rasul yang demikian ini? Tidak. Nah, jangan seperti Quraniyun. Orang yang hanya memakai Al-Quran saja, tidak mau mengambil hadis. Dan kalau datang kepada hadis, dikembalikan kepada Al-Quran kalau enggak ada dalam Al-Quran. Atau bahkan menurut mereka seakan bertentangan dengan Al-Quran, ditolak. Naam. Ini riwayatnya telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, melanjutkan penjelasan beliau. "Fata'ammal kaifa iktadot i'adatu hadal makna qawlu ta'ala farudduhu ilallah wal rasul. Walam yakul ilar wa ilar rasul." Dan perhatikanlah bagaimana kandungan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali menegaskan makna ini. "Farudduhu ilallah war rasul." Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Di sini tidaklah dikatakan wa ilar Rasul. Tapi farudduhu ila Allah war Rasul, tidak dikatakan farudduhu ila Allah wa ilar Rasul. Kenapa kata beliau fa innar radd ilal Qur'an raddun ila Allah war Rasul? Karena kembali kepada Al-Qur'an itu adalah berarti kembali kepada Allah dan Rasul. Faruddu ila sunnah raddun ila Allah war Rasul. Begitu juga kembali kepada sunnah itu adalah juga kembali kepada Allah dan Rasul. Karena memang Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita mengambil sunnah. Wa ma atakum rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Kembali kepada Al-Quran itu adalah berarti juga kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada sunnah itu juga kembali kepada Allah dan Rasul. Dan Rasul alaihissalam telah menegaskan man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa yang mentaati aku berarti dia telah mentaati Allah. Nah. Fama yahkumu bihillahu wa bi'aini hukmu rasulih. Maka apa yang menjadi hukumnya Allah dengan sendirinya itu adalah juga hukumnya Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yahkumu bihi rusul huwa bi'aini hukmullah. Dan apa yang ditetapkan hukum oleh Rasul alaihi salatu salam, maka dengan sendirinya itu adalah juga hukumnya Allah. Naam, tidak terpisah antara hukum Allah dan hukum Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Menguatkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, kita baca tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Walaupun ini sudah pernah kita baca di pelajaran tafsir siang hari. Nah, kembali untuk kita memurojaah, menguatkan pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, summa amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa dzalika bimtithali amrihima al-wajib wal mustahabbat wal mustahab wastinabu nahyihima wa amrun bi ta'ati ulil amri. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul alaihissalatu wassalam, yang demikian dengan cara menjalankan perintah Allah dan Rasul, baik itu yang wajib maupun yang mustahab, dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasul alaihissalatu wassalam, dan juga perintah untuk mentaati ulil amr wahum alwulah alan nas. Ulil amr adalah orang-orang yang diserai urusannya manusia, minal umara wal hukam wal muftin, dari kalangan umara pemimpin-pemimpin, wal hukam pemerintah, dan ahli fatwa dari kalangan para ulama. Fa innahu la yastaqimu linnas amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyadu lahum ta'atan lillah wa raghbatan fi ma indah. Karena urusan manusia baik perkara agama maupun perkara dunia mereka tidak akan tegak, tidak bisa berjalan dengan benar dan baik kecuali dengan mentaati ulil amr, umara, ulama. Naam. dalam rangka, nah kembalikan, ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah, wa rahbatan fima indah, dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin bisyart, namun dengan syarat, taat kepada ulil amr itu dengan syarat, alla ya'muru bima'siyatillah. Selama mereka ulil amr tidak memerintahkan berupa maksiat kepada Allah. Fa in umiru bidzalik fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau mereka diperintahkan oleh ulil amr berupa kemaksiatan kepada Allah, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun, termasuk kepada pemimpin, pemerintah, ulama sekalipun, kalau mengajak memerintah kepada maksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Wala'alla hadha wasyirru fi hadfil fi'li 'indal amri bi ta'atihim wa dzikrihi ma ta'atir rasul. Disinilah barangkali rahasianya kenapa dihapus atau dihilangkan fi'il perintah untuk mentaati ulil amr dan penyebutannya digabung, digandeng dengan ketaatan kepada Rasul. Ati Allah wa ati'un Rasul wa ulil amr. Fa inna ar-rasula la ya'muru illa bi ta'atillah. Karena kalau Rasul pasti tidaklah memerintah kecuali